Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد اخواني رحمني ورحمكم الله kita masih di pasar fil mubtarin bidunya, pasar tentang orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'adhumul khalqi ghururan man ibtarra bidunya wa'ajilaha wa'ajiliha. Manusia yang paling besar tertipunya itu adalah orang yang dia tertipu dengan kehidupan dunia dan balasan yang disegerakannya. Wa atharaha 'alal akhirati, dan lebih mementingkan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Wa radiya biha minal akhirah, dan ridha dengan kehidupan dunia sehingga mengalahkan kehidupan akhirat. Hatta yaqula ba'du ha'ula'i ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun. Wanabtu ahsanu minan nasiati, hingga sebagian mereka mengatakan balasan kehidupan dunia itu kantan, langsung bisa dilihat, sementara balasan di negeri akhirat itu ditangguhkan. Nah, tidak bisa dirasakan sekarang. Sesuatu yang sifatnya kantan maka lebih baik untuk kita raih, kita cari, kita gapai dibanding sesuatu yang ditangguhkan. Taib. Wa yaqulu ba'dhum. Sebagaimana kalau kita misalnya menjual sebuah barang, antara orang yang membayar kontan dengan orang yang membayar kredit atau ditangguhkan, pasti kita akan memilih orang yang membayar kontan. Kontan lebih baik dibanding kredit, dibanding ditangguhkan. Wa yaqulu ba'duhum dharratun manqudatun, atau nam dharratun manqudatun wala durratun maw'udatun. Sebagian mereka mengatakan dharrah tidak mengapa, berupa dharrah ya, berupa atom, manqudatun, tetapi naqd, kontan terlihat, daripada berupa mutiara, maw'udatun, tetapi dijanjikan. Subhanallah. Di surga mendapatkan demikian, demikian, iya itu dijanjikan, yang nyata dan yang terlihat sekarang aja. Kata mereka. Wa yaqulu akhar minhum ladzatud dunya mutayaqqanatun wa ladzatul akhirati mashkukun fiha wa la ad'u al-yaqina bisyakki. Kelezatan, kenikmatan dunia itu sesuatu yang yakin, sementara kelezatan akhirat, kelezatan akhirat mashkukun fiha, ada keraguan di dalamnya. Apakah nanti benar saya akan mendapatkannya ataukah tidak? Tetapi kelezatan dunia yakin, kalau saya melakukan itu akan dapat kelezatannya, kenikmatannya. Nah. Wala ad'ul yaqina bisyak, saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin telah saya rasakan, bisyak untuk meraih sesuatu yang masih saya ragukan. Kira-kira demikian. Orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia mengejar sesuatu yang dia sangka itu adalah kelezatan, kenikmatan yang abadi. Memang dia rasakan, memang bisa dia capai, tetapi itulah bentuk ketertipuan dia terhadap negeri, terhadap dunia. Wahada min a'zami talbisi syaitan wa taswilihi. Ini diantara bentuk tipu daya syaitan, tipu daya syaitan dan juga taswilihi, penyesatan syaitan kepada manusia. Wal bahaim al-ajmu aqalu min haulai. Fa innal bahimata idza khafat madarrata shay'in lam tuqaddam 'alayhi walau duribat. Kondisi yang seperti itu, orang yang memiliki pemikiran yang seperti itu, balasan dunia itu konten, maka itu yang lebih saya dahulukan dibanding balasan akhirat yang sifatnya ditunda. Karenanya saya akan lebih mengejar balasan yang sifatnya kontan, yakni maksudnya saya akan lebih mengejar kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Karena balasan dunia itu sifatnya kontan, terlihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Sementara nanti balasan akhirat nanti ditangguhkan. Ini orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Orang yang seperti ini adalah orang yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wal bahaim al-ajmu aqal min haula. Hewan ternak aja itu lebih cerdas dibanding mereka yang memiliki syubhat yang seperti ini. Fa innal bahimata, karena hewan ternak itu apabila dia itu takut dengan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, maka mereka tidak akan mendekatinya, tidak akan maju. Walau duribat, walaupun dipukul, enggak mau, karena tahu itu akan membahayakan dirinya. Itu hewan ternak. Wa haula'i yuqaddimu ahaduhum 'ala ma fihi 'adabihi wa huwa yanthuru ilayhi wa huwa baina musaddiqin wa mukadzdzibin. Sementara mereka, orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu, mereka justru mendekati dunia, larut dalam kehidupan dunia. Salah seorang dari mereka itu maju mendekati kehidupan dunia dalam keadaan kehidupan dunia itu akan mencelakakannya, tapi justru larut di dalamnya. Nah, lebih mementingkannya. Wa atharal hayatad dunya. Dan dia lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wa huwa yanduru ilaihi wa huwa baina musaddiqin wa mukadzibin. Dan dia itu betul-betul telah melihat bahayanya, dan dia berada di dalam keadaan membenarkan bahwasannya kehidup dunia itu membahayakan dirinya, atau mendustakan dunia itu kepada dirinya. Fahadha darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wal yaqaihi wal jazai fahuwa min a'zami nasi hasaratan. Permisalan ini apabila dia itu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada hari akhir, hari pembalasan, maka dia termasuk manusia yang paling merugi. Termasuk manusia yang paling merugi. Liannahu akdamu ala ilmin wa illam yu'min billahi wa rasuli fa ab'adu lahu. Karena dia itu sudah tahu bahwasannya dunia akan membahayakan dirinya, justru dia dekati. Justru dia dekati. Dan apabila dia bukan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, maka keadaannya lebih parah. Wa qawlu hadzal qa'ili, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kehidupan dunia, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat kepada dunia, innad dunya hulwatun khadiratun, dunia itu manis, madaquha, dunia itu manis rasanya, khadiratun hijau, nah pemandangannya, maknanya dunia itu manis, lezat rasanya dan indah apabila dipandang. Itu kehidupan dunia. Allah sifati melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam demikian memang. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak menolehkan pandangan kita kepada sesuatu yang sudah rasanya manis, sedap dipandang? Mata siapa yang tidak akan menoleh dan melihat? Sudah enak, kemudian terlihat indah. Ra'aha khadirah, pandangannya itu hijau. Subhanallah. Sesuatu yang tatlubuhu al-ain, sesuatu yang mata itu kemudian melihat, mencarinya dan dia senang, maka itu berakibat senang pula masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati. Oleh karenanya, bukan sesuatu yang aneh apabila sebagian manusia, sebagian besar orang itu senang dan cinta dengan kehidupan dunia. Karena sifatnya yang tadi Nabi SAW sebutkan, sudah manis rasanya, nam indah kelihatannya, pemandangannya. Tetapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu khalifah di atas bumi, di atas dunia tersebut. Wa yanduru ma ta'malun. Nah, maka Nabi sallallahu wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang kalian amalkan. Apa yang kalian kerjakan dengan keadaan dunia yang seperti itu? Sudah manis, lezat rasanya, indah dipandang. Apa yang kalian amalkan? Apa yang kalian kerjakan? Terperdaya dengan kehidupan dunia, ataukah justru menjadikan kehidupan dunia itu sebagai perantara untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih abadi? Kenikmatan yang abadi. Nah, kenikmatan yang berada di surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqud dunya, lihat. Sudah seperti itu beliau mengatakan ittaqu ay ihdharu ad-dunya. Berhati-hatilah kalian dari dunia. Berhati-hatilah kalian dari dunia. Jadikanlah kalian, buatlah untuk kalian sesuatu yang bisa menghalangi, membentengi kalian dari fitnah dunia. Itu maknanya. Malah jangan larut, tenggelam dengan kehidupan dunia. Jangan. Karena Nabi mengatakan ittaqu ad-dunya, ihdharu ad-dunya. Maknanya, berhati-hatilah kalian dari dunia. Wattaqu an-nisa, dan berhati-hatilah kalian dari para wanita. Yang diantara makarnya mereka senantiasa membuat makar kepada suami-suami mereka. Demikian juga fitnah yang timbul dari wanita. para wanita ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak seorang suami yang dia bertekuk lutut di hadapan para wanita karena makarnya wanita ini. Nah, maka Nabi memperingatkan, ihdaru, berhati-hatilah kalian dari para wanita, dari makar mereka. Nah, Nabi SAW mengatakan, maraitu, belum pernah aku melihat ada yang bisa mengalahkan orang yang memiliki keteguhan dan kekokohan daripada kalian, wahai para wanita. Maknanya para wanita itu mampu menaklukkan laki-laki, padahal laki-laki itu memiliki dul lubbin, memiliki kekokohan dan keteguhan, tapi bisa tergeletak, nah, tak berdaya di hadapan wanita. Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin, kata Nabi. Aku belum pernah melihat ada makhluk yang dia itu kurang akal dan juga kurang agamanya, tapi mampu mengalahkan laki-laki yang memiliki keteguhan wanita. Berhati-hati makanya, nah, dari fitnah dunia dan juga fitnah wanita. Karena awal mula yang menjadikan binasa Bani Israel kanat fin nisa, disebabkan oleh wanita. Awal mula yang menyebabkan kehancuran Bani Israel itu terkait dengan wanita. Taib. Wa qawlu hadzal qa'ili an nabdu khairun minan nasi'ah. Adapun bagi orang yang mengatakan bahwasanya balasan yang kontan itu lebih baik dibanding balasan yang ditangguhkan, maka jawabannya, innahu idza tasawa an nabdu wan nasi'atu fan nabdu khairun wa in tafawata wa kanat an nasi'atu akthara wa afdala fa hiya khairun. Ucapan Anda yang mengatakan sesuatu yang sifatnya itu kontan lebih baik dibanding sesuatu yang sifatnya ditangguhkan, maka jawabannya betul apabila kedudukan antara yang ditangguhkan dengan yang langsung diberikan kontan itu sama kedudukannya. Tetapi manakala kedudukannya itu tafawata, keduanya itu sudah berbeda kedudukannya. Yang ditangguhkan jauh lebih bernilai dibanding balasan yang kontan yang disegerakan. Nah, lebih banyak dibanding yang disegerakan. Wa afdalu fahiya khairun, dan lebih utama, maka yang ditangguhkan itu yang lebih baik. Nah, sama-sama misalnya dapat 50 ribu bayar kontan dengan bayar kredit yang ditangguhkan, ya tentu bayar kontan lebih bagus, kan begitu. Nah, bayar kontan dapat 50 ribu ditambah 2 juta yang gak bisa disamakan, tentu yang 2 juta ditangguhkan, nah, yang lebih baik. Itu untuk mendekatkan pemahaman. Fa kaifa wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha ka nafsin wahidin min anfasil akhirah. Maka bagaimana bisa dunia menandingi akhirat? Bagaimana bisa uang 2 juta kok bisa menandingi kenikmatan di dalam syurga? Sehingga kita mengejar yang 2 juta itu, meninggalkan berbagai macam bentuk amalan-amalan akhirat. Nah, bagaimana bisa dunia menandingi dengan akhirat, padahal dunia dan seluruh isinya itu dari awal sampai akhirnya itu hanya ibarat satu nafas dari nafas-nafas akhirat. Kama fi musnadil Imam Ahmad وترمذي من حديث المستورد ابن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم falyandur bima yarji'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Mustawwirid Ibnu Syaddad, beliau mengatakan madunya fil akhirah, tidaklah perbandingan antara dunia dengan akhirat itu laksana salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke lautan, kemudian lihatlah berapa banyak yang menetes dari jari, dari air yang berada di jari kalian, atau berapa banyak air yang menempel pada jari kalian dibanding dengan lautan. Jari yang menempel atau yang menetes kembali, itulah ibarat kehidupan dunia. Sementara lautan yang begitu luas, itulah ibaratnya kehidupan akhirat. Mau disamakan? Tidak bisa. Faizharu hadha an-naqdi 'ala hadhihi an-nasi'ati min a'dhamil ghabni wa akbaril jahli. Maka mendahulukan balasan yang sifatnya kontan terkait dengan permasalahan ini dan mengakhirkan balasan yang ditunda berupa balasan di surga, termasuk kebodohan dan ketertipuan yang paling besar. Lebih mengejar balasan yang sifatnya kontan, tidak seberapa, kemudian dia lebih mengakhirkan balasan yang tidak ternilai, yang tak ternilai. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk kebodohan dan ketertipuan yang paling besar. Wa idza kana hadha nisbatud dunya bimajmu'iha ila al-akhirati fama miqdaru 'umril insani binisbati ila al-akhirah. Kalau itu semua, dinisbahkan dunia dengan seluruh isinya itu dengan akhirat seperti itu, lah bagaimana dengan perbandingan umur manusia dengan akhirat? Enggak seberapa. Padahal beliau mengatakan bahwasanya yang dinamakan umur manusia itu adalah umur yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Baru dinamakan manusia itu punya umur. Dikatakan dia itu memiliki usia manakala hatinya itu hidup. Hatinya itu hidup. Dengan ketaatan kepada Allah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dikatakan dia itu memiliki umur dan berjalan dihitung umurnya. Tapi kalau ketika hatinya lalai dari mengingat Allah, maka dia dikatakan seperti orang yang mati. Maknanya dia tidak memiliki usia, tidak memiliki umur, walaupun secara bilangan itu banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang kafir, amwatun ghairu ahya'in. Orang-orang kafir itu mati, ibarat orang-orang yang mati dan tidak hidup, walaupun umurnya, usianya secara bilangan menunjukkan angka 40, 30, 50, 60, 70. Sekarang kita introspeksi pada diri kita sendiri. Dalam satu hari 24 jam, kapan hati kita lalai, kapan hati kita hidup? Ketika hati kita hidup, itulah kita teranggap sebagai seorang yang hidup. Ketika hati kita lalai, itulah teranggap kita sebagai seorang yang mati. Berapa jam hati kita lalai, berapa jam hati kita hidup? Fasubhanallah. Fa'ayyuma awla bil'aqil. Maka mana yang lebih utama bagi orang-orang yang berakal? Itharul ajili fi hadhil maddatil yasirati وَحِرْمَانُ الْخَيْرِ الدَّائِمِ فِي الْآخِرَةِ. Mana yang lebih baik kalau begitu bagi orang-orang yang berakal? Lebih mendahulukan balasan yang disegerakan, yang itu hanya berlaku pada waktu yang sebentar. Balasan disegerakan, nah, tetapi waktunya hanya sebentar. Subhanallah. Bahkan terkadang itu merusak badannya, terkadang merusak badannya, merusak akalnya, karena mengejar sesuatu yang sifatnya kontan tadi. Sesuatu yang sifatnya kontan tadi. Sementara sekian amalan-amalan akhirat dia tinggalkan dengan alasan, ya sifatnya kan ditangguhkan, sifatnya kan istilahnya kredit. Nah, taib. Wahirmanul khairi ad-da'imi fil akhirah, dan terhalang dari mendapatkan kebaikan yang terus menerus di negeri akhirat. Mana yang lebih utama? Mengejar, mendahulukan balasan yang sifatnya segera tetapi waktunya sebentar, atau dengan itu dia terhalang dari mendapatkan kebaikan yang terus menerus di negeri akhirat? Am tarku syai'in haqirin saghirin munqati'in an kurbin liya'khuda ma la qimata lahu wa la khatara lahu wa la nihayata li'adadihi wa la ghayata li'amdihi atau li'amadihi. Ataukah dia tinggalkan sesuatu yang sifatnya kecil atau yang sifatnya hina, kecil, terputus, dalam waktu yang segera, terputus dalam waktu yang segera, dia tinggalkan itu untuk dia mengambil sesuatu yang tak ternilai kedudukannya, tidak ada bahayanya, tidak ada ujung bilangannya, dan juga tidak terbatas waktunya. Mana yang akan dia dahulukan? Ta'awun sama lemburan misalnya. Lemburan, kontan dia dapatkan, tapi sifatnya sementara, terputus. Betul itu kontan. Sementara kalau ta'awun misalnya, anta ta'awun terkait dengan madrasah, membangun masjid dan lain sebagainya. Subhanallah. Pahala dan kebaikan yang terus mengalir, terus mengalir, tidak ada batas waktunya, tidak membahayakan pula untuk dirinya. Gak ada bahayanya kalau orang ta'awun. Sementara yang tadi bisa bahaya. Tadi kita sebutkan terkadang membahayakan badannya, membahayakan akalnya. Mana yang akan dia dahulukan? Tayyib. Bagi orang-orang yang berakal, tentu dia akan mengambil pilihan yang kedua. Dia tinggalkan sesuatu yang hina, kecil, terputus dalam waktu yang dekat. Paling sebulan, dua bulan habis. Taruhlah kita dapatkan 10 juta, 20 juta, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun habis. Tetapi kalau kita melakukan amalan saleh, melakukan amalan saleh, dan itu masih terpakai, maka sepanjang itu pahala itu akan terus mengalir. Bahkan kalau yang memanfaatkan sekian orang, sekian orang itu, dari sekian orang itu kita akan mendapatkannya. Makanya pahala yang tak ternilai, tidak membahayakan, tidak dibatasi bilangannya, dan juga tidak terbatas waktunya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. فما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه. Adapun orang yang memiliki kerancuan di dalam berpikir, saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang telah yakin, yang telah rasa, saya rasakan nikmat dan lezatnya kehidupan dunia. Limashkukin fi, hanya untuk mengejar sesuatu yang sifatnya itu masih ada keraguan, dia sangka balasan Allah Subhanahu wa taala itu keraguan. Fayuqalu lahu, maka kita katakan kepada dia, imma an takuna ala syakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulihi aw takunu 'ala al-yaqin min dhalik. Ucapan anda yang seperti itu bisa muncul dikarenakan ada keraguan terkait dengan janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan juga percaya kepada para rasulnya, membenarkan para rasulnya. Atau sebenarnya anda itu yakin terkait dengan hal tersebut, tapi anda malu untuk mengakuinya. Fa in kunta ala yaqinin min dhalika fama tarakta illa dharratan ajilatan munqati'atan faniyatan an kurbin li'amrin mutayaqqanin la syakka fihi wa la inqita'a lahu. Kalau anda berada di atas keyakinan dari hal tersebut, fama tarakta illa dharratan ajilatan munqati'atan faniyatan an kurbi, maka tidak pantas anda meninggalkan, atau tidaklah anda meninggalkan kecuali itu hanya berupa sesuatu yang kecil, dzarrah, yang sifatnya memang segera terputus, fana, dan akan hilang dalam waktu yang singkat, untuk kemudian anda meninggalkan sesuatu yang sifatnya yakin, yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada keterputusan padanya. Kalau anda itu sebenarnya sudah yakin Allah akan memberikan balasan, tapi tetap saja anda lebih mendahulukan kehidupan dunia, maka kita katakan gak pantas anda mengejar sesuatu yang sifatnya itu kecil, dharrah, namlah saghirah, seperti semut yang paling kecil. Nah, dan itu pun akan hilang dengan segera, cepat waktunya untuk lenyap itu cepat, untuk kemudian anda meninggalkan sesuatu yang sifatnya sudah anda yakini Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa nanti di surga. Ada sungai-sungai yang dari susu, dari khamr, yang sangat lezat, tidak memabukkan. Nah, gelas-gelas mereka itu dari emas, dari perak, dari permata. Mereka dilayani oleh pelayan yang masih muda-muda, diberikan istri, kurang apa? Nah, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tidak ada lagi rasa ketakutan, kesedihan, kecemasan. Kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar, kenikmatan yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan juga belum pernah terlintas dalam benak seorang hamba. Makanya tidak ada bandingannya dengan kehidupan atau kenikmatan di dalam surga. Adapun di dunia, kalau ada penamaan yang sama, itu hanya sebagai bentuk namudzaj, hanya sebagai bentuk contoh saja. Di dunia ada makan, kalau makan lezat bisa merasakan kelezatannya, itu contoh kecil, kira-kira kelezatan seperti itu. Sementara nanti di akhirat tidak bisa dibayangkan betapa lezatnya apabila seseorang itu memakan makanan. Tayyib. duduk bertelekan, bersandar, berhadap-hadapan, tidak terkena teriknya matahari. Karena di surga tidak, mereka tidak akan terkena panas teriknya matahari. Jangan sampai kemudian kita seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, faida bariqal basar. Tatkala mata itu terbelalak, baru sadar, oh benar ternyata. Wa khasafal qamar. Dan tatkala bulan itu dipadamkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wajumi'a syamsu wal qamar, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan matahari dan bulan. Di mana Allah kumpulkan matahari dan bulan? Di neraka. Allah kumpulkan matahari dan bulan itu di neraka, bukan untuk diazab, tetapi untuk mengazab orang-orang yang dahulu menyembahnya. Matahari dan bulan itu nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka dalam rangka untuk mengazab orang-orang kafir. Sisi pendariannya, jangan sampai kemudian ketika itu kita baru sadar, baru nyesal. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tidak seberapa kesedihan yang kita rasakan saat kita di dunia, kesulitan, kesempitan yang kita rasakan saat kita hidup di dunia, tidak ada bandingannya dengan apabila itu juga kita rasakan nanti di akhirat. Kesempitan yang di negeri akhirat, kesulitan, kesengsaraan, jauh dan jauh, berlipat-lipat lagi. Seorang mukmin, apapun keadaan dia, ketika dia dalam keadaan lapang, ketika dia dalam keadaan sempit, semuanya berpahala. Subhanallah. Lantas jeleknya di mana? Apa yang kemudian kita sesali, apa yang kemudian kita tangisi dengan keadaan kita? Misalnya, orang semuanya berpahala, mau dalam keadaan apa? Sehat, berpahala seorang mukmin. Dengan sehat dia bisa melakukan berbagai macam bentuk aktivitas-aktivitas ibadah, berpahala. Ketika sakit dia sabar, berpahala. Ketika lapang dia sedekahkan, dia infakkan, dia keluarkan hartanya pada jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Ketika sempit, dia bersabar, berpahala. Ketika agak tenang pikirannya, agak tenang, dia bisa mempergunakan menghafal Al-Quran, menghadiri ini, menghafal hadis, menghafal doa, berpahala. Ketika datang masalah bertubi-tubi, gak ada habisnya istilahnya, bahasanya, datang silih berganti, rasanya kayak gak ada jalan keluar ini itu, kalau dia bersabar, berpahala juga. Subhanallah. Maka ini keadaan seorang mukmin. Keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhaaka illa lil mukmin. Seluruh perkaranya itu adalah baik dan tidak ada yang memiliki seperti ini kecuali pada diri seorang mukmin. Pada diri seorang mukmin. Semuanya kebaikan. Tapi berbeda dengan orang-orang kafir. Berbeda dengan orang-orang kafir. Memang keadaan mukmin harus berbeda dengan orang-orang kafir. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-dunya sijnul mukmin." Dunia itu ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Ada batasan-batasannya, dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Ada batasan-batasannya, dia tidak bisa melampiaskan apa saja yang dia mau. Gak bisa. Ada jerujinya, ada batasan-batasannya. Syariat Allah Subhanahu wa taala. diharuskan dia untuk bertakwa, beribadah kepada Allah. Sesuatu yang asalnya berat bagi jiwa. Asalnya berat bagi jiwa. Tapi demikianlah keadaan seorang mukmin. Seorang wanita pengennya ya tampilan biasa sajalah. Tetapi dalam syariat memberikan batasan-batasan pakai hijab yang sempurna, tutup agar tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain. Bagi laki-laki pun demikian, pengennya bebas lakukan ini, lakukan itu, tidak bisa. Di sana ada batasan-batasan syariat yang tidak bisa kita, atau yang tidak boleh untuk kita terjang. Makanya dunia ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Walaupun dia mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, itu pun juga seperti di penjara, karena gak sebanding dengan kenikmatan yang akan didapatkan nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَكٍ فَرَاجِ آيَاتِ رَبِّ تَعَالَى أَدَّالَّتَ عَلَى وُجُودِهِ وَقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَوَحْدَانِيَتِهِ وَسِدَكِ رُسُلُهِ فِي مَا أَخْبَرُوا بِهِ عَنِ اللَّهِ. Kalau anda itu orang yang ragu apakah benar nanti akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, maka kembalilah, lihatlah kembali kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan atas keberadaannya dan kekuasaannya dan kehendaknya dan keesaannya dan jujurnya rasul, para rasulnya, dari apa-apa yang telah mereka kabarkan itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba dilihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih ragu dengan janji Allah, kalau kita masih ragu dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَجَرَّدْ وَقُمْ لِلَّهِ نَاذِرًا أَوْ مُنَاذِرًا وَتَجَرَّدْ, dan konsentrasikan diri anda dan berdirilah untuk Allah, nadiran dalam keadaan melihat, au munadiran melihat terkait dengan ayat-ayat Allah, ataukah dalam keadaan munadiran dijadikan membantah itu semua. Coba, hatta yatabayyana laka anna ma ja'at bihi ar-rusulu 'anilahi fa huwa al-haq alladhi la shakka fihi, hingga kemudian jelas dan gamblang bagi anda bahwasanya apa-apa yang datang dengannya segenap para rasul yang dibawa dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah benar adanya dan tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Wa anna khaliqa hadzal 'alami huwa rabbus samawati wal ardi yata'ala wa yataqaddasu wa yatanazzahu an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu, dan bahwasanya yang menciptakan seluruh alam ini itu adalah Rabb-nya langit dan juga bumi yang maha tinggi, maha suci. Yatanazzahu an khilafi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari menyelisihi apa-apa yang telah dikhabarkan segenap para rasul terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Karena risalah dari segenap para rasul itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ نَسَبَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ شَتَمَهُ وَكَذَّبَهُ وَأَنْكَرَ رُبُوبِيَّتَهُ وَمُلْكَهُ. Barang siapa yang menisbahkan ini semua kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah mencela Allah dan mendustakan Allah dan mengingkari rububiyah Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Id minal muhali al mumtani'i 'inda kulli dhi fitratin salimatin ay yakuna al malikul haqqu 'ajizan aw jahilan la ya'lamu shay'an wa la yasma'u wa la yubsiru wa la yatakallamu ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل الرسل له إلى أطراف مملكته ونواحيها. Di mana termasuk perkara yang mustahil dan tercegah, tidak mungkin bagi orang yang masih memiliki fitrah yang lurus untuk kemudian dia sematkan kepada raja di raja, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Raja yang hak itu memiliki kelemahan atau jahilan atau tidak tahu atau tidak mengetahui sesuatu atau tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, tidak memerintah, tidak melarang, tidak memberikan balasan pahala kebaikan, tidak juga menghukum, tidak juga memuliakan orang-orang yang Allah kehendaki, merendahkan orang-orang yang Allah kehendaki, juga tidak mengutus segenap utusan-utusan Allah ke seluruh penjuru kekuasaannya. Tidak bisa kalau orang memiliki fitrah yang masih lurus kemudian dia akan mengatakan, nah, Allah tidak akan mengadab saya, Allah tidak akan memberikan pahala kepada saya, dan yang lain sebagainya. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Maksudnya apa ya ikhwan? Maksudnya tatkala dia mendahulukan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat, dia sangka Allah Subhanahu wa taala lalai dari hal-hal yang demikian, waliyadu billah. Tidak mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Allah tidak mendengar ucapan kita, tidak melihat perbuatan kita, tidak membalas apa yang kita lakukan. Sehingga lebih baik saya mendahulukan dunia dibanding akhirat. Karena kalau saya mendahulukan akhirat, Allah juga tidak memberikan pahala kepada saya. Toh kalau saya mendahulukan dunia, Allah juga tidak mengazab saya. Dia sangka begitu. Tatkala mendahulukan dunia dibanding kehidupan akhirat. Orang kalau fitrahnya masih lurus, nah, tidak akan mungkin dia mensematkan hal-hal yang demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di depan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan kalau dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada para rasulnya, nah, beriman kepada hari akhir, adanya pembalasan, maka dia termasuk orang yang paling merugi. Kalau dia seorang salafiyin tetapi dia lebih mendahulukan kehidupan dunia, dia termasuk orang yang paling merugi. Orang yang paling merugi, nah, manusia yang paling merugi. Tetapi kalau dia termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka kedudukannya lebih dahsyat lagi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wala ya'tani bi ahwali ra'iyatihi. Dan Allah tidak memperhatikan keadaan rakyatnya, maksudnya hamba-hambanya. Bal yatrukuhum sudda wa yakhlihim hamala. Wahada yabdahu fi malikin ahadi mulukil bashar wala yaliku bihi fa kaifa yajuzu nisbatul mulkil haqqil mubin ilaih. Kalau itu semua saja tidak pantas, atau bal yatrukuhum, bahkan dia meninggalkan, membiarkan hamba-hambanya itu begitu saja, dan juga menelantarkan mereka. Kalau yang seperti ini adalah celaan bagi salah seorang raja dari raja-raja dari manusia. Kalau ada seorang raja menelantarkan rakyatnya, tidak memperdulikan kedudukan rakyatnya. Nah, kalau ada yang seperti itu, berarti kan itu bentuk celaan kepada raja, betul kan? Sifat tercela bagi raja. Lebih-lebih lagi kalau disifatkan itu kepada raja di raja Allah Subhanahu wa taala, raja yang hak. Allah membiarkan makhluknya, menelantarkan makhluknya, tidak diperintah, tidak dilarang. Nah, tidak pantas yang demikian terlintas dan terbenak di dalam diri seorang muslim. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau rahimallahu ta'ala sebutkan ini sebagai bentuk pendekatan kepada kita, bahwasanya tidak pantas bagi orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir lebih mendahulukan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat, lebih memperhitungkan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Kalau dalam kehidupan dunia sudah langsung, tapi kalau diajak untuk perkara akhirat dihitung terlebih dahulu. Ini kehilangan saya sekian berapa ini, sekian, sekian, sekian. Subhanallah. Tidak pantas ya ikhwan. Karena toh sejatinya kita lahir pun juga tidak membawa apa-apa. Semua semata-mata anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bisa berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah cabut kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka sebelum itu menjadikan fitnah bagi kita, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jadikan itu sebagai perisai dan penghalang kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah agar Allah tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan tertinggi kita. Wala taj'al lid-dunya akbara hammina wa mablagha ilmina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia akbara hammina, keinginan terkuat dari kami, dunia. Punya mobil, punya rumah, punya istri cantik, punya anak-anak ini, punya itu. Dunia, dunia, dunia, dan dunia. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Kau jadikan dunia itu adalah keinginan terkuat dari kami. Pokoknya kalau tidak wajahnya demikian, demikian, tidak. Loh, tapi dia akhlaknya baik loh, walaupun akhlaknya baik. Dia salafiyah loh, walaupun dia salafiyah. Jangan. Wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina, dan jangan Engkau jadikan ya Allah dunia itu adalah puncak pengetahuan saya, keilmuan saya hanya terkait dunia. Begitu masalah dunia, subhanallah, begitu detail rinci dia jelaskan, entah dari ilmu perdagangan, pertukangan, nah, ilmu fisika, yang lain sebagainya, bisa dia rinci. Kalau Anda mau jual beli, Anda harus punya ini, BEP-nya sekian, tahu BEP ya? Ini sekian, nanti akan sekian, modal sekian, ini sekian, wah, rinci. Tapi begitu terkait dengan perkara akhirat, nah, tidak tahu sama sekali bahwasanya itu adalah perkara yang haram, itu perkara yang batil, itu adalah ahlul ahwa. Dan juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan fitnah bagi kita terkait dengan agama kita. Wa la taj'al fitnatan fi dinina. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya untuk kita semuanya. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan satu yang dengan yang lainnya terkait dengan perintah, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalimat albir ini kalau digandengkan dengan kalimat at-taqwa, maknanya albir itu maknanya adalah imtithalu awamirillah. Sementara at-taqwa maknanya adalah ijtinabu nawahihi. Maknanya adalah saling bekerja samalah kalian, tolong menolonglah kalian dalam rangka menjalankan perintah Allah, dan tolong menolonglah kalian dalam rangka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat albir dan juga kalimat at-taqwa. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, kaidahnya. Kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, maknanya sendiri-sendiri yang tadi kita sebutkan. Takwa berarti terkait dengan meninggalkan larangan Allah. Bir maknanya menjalankan perintah Allah. Kalau disebutkan secara bersamaan. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maknanya takwa masuk di dalamnya albir. Albir masuk juga di dalamnya at-taqwa. Sebagaimana kata al-fakir dan juga kata al-miskin, kata al-islam juga kata al-iman. Ini demikian. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Soal ya ikhwan? Maafi. Tafadhalu habibatullah. Ini ada pengumuman?